dan akan hilang semuanya. Maka disebutkan di sini dengan kalimat fid dunya bifana iha. Jangan mementingkan dunia yang akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan fan. Diterjemahkan fana. Kullu man 'alaiha fanin. Yani akan sirna, akan lenyap, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang akan kekal hanya wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dzul jalali wal ikram. Wa adamu baqaiha, yaitu dunia yang tidak ada kekekalan padanya. Wa annaha mata'ul ghurur, dan bahwasanya kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu atau kenikmatan yang semu. Dan ini banyak miripnya dalam ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya ucapan Allah, wa bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian mementingkan dunia padahal akhirat, kata Allah, khairun wa abqa. Lebih baik akhirat itu dan lebih kekal. Atau ayat Allah, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinataha. Adapun apa yang diberikan pada kalian di dunia, maka itu, kata Allah, mata'ul hayati dunya wa zinataha, itu hanya kenikmatan dunia dan perhiasan dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Semua itu menunjukkan bahwasanya harus bagi kita kaum muslimin untuk lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia yang fana, dunia yang sementara, dunia yang kenikmatannya semu. Setiap kenikmatan apapun akan diiringi kesusahan. Kamu gembira dalam keadaan kamu mendapatkan sesuatu yang kamu senangi, setelah itu lelah. Diiringi kesusahan. Enggak ada kenikmatan yang mutlak kecuali di dalam jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kehidupan ini sementara. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Di sini juga ada isyarat bahwa seluruh makhluk akan berakhir. Wal jin wal insu yamutun. Semua jin, semua manusia akan mati. Dan juga semua makhluk-makhluk akan mati. Bahkan Izrail, malaikat pencabut nyawa, akan mencabut nyawanya sendiri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Artinya barakallahu fikum, menunjukkan bahwa yang akan kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan, wa annaha mata'ul ghurur, dan termasuk sifat dunia adalah kenikmatan yang ghurur. Dari kata gharra ya ghirru, yang maknanya menipu. Kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang semu. Tuftin bi zakhrafiha, akan membuat fitnah dengan berbagai macam pernik-perniknya. Dunya khulwatun khadirah. Naam, dunia itu hijau dan indah. Dan kalian Allah jadikan di dunia ini. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, fattakud dunia wattakun nisa. Tetapi hati-hatilah dengan dunia dan hati-hatilah dengan para wanita. Karena itu adalah fitnah. Tuftin bizakhrafiha, akan membuat fitnah, akan menipu, akan melalaikan orang-orang dengan pernik-perniknya. Wa takhda' bi ghururiha, akan menipu dengan ghururnya. Wa tughirru bi mahasiniha, dan akan menipu dengan keindahannya. Akan menipu dengan keindahannya. Hampir-hampir sebagian besar manusia mengejar-ngejar dunia seakan-akan lupa akhirat. bahkan bukan seakan-akan lagi, tidak pernah memikirkan akhirat sama sekali. Kalau ditanya, saya tanya pada kamu, apakah kamu akan hidup terus di dunia? Dia akan menjawab, ya tidak sih. Tapi mengapa? Seakan-akan engkau hanya hidup di dunia, tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Berarti dunia ini memang menipu, membuat seseorang lalai dan lupa terhadap akhirat. Qala rahimahullah, kehidupan dunia yang kadang kelihatan indah dengan pernik-perniknya, dengan zakhrafiha, hiya muntaqilatun, dia akan pindah dan hilang. Wa muntaqilun anha ila daril qarar, dan orangnya pun akan berpindah ke tempat yang lain, yaitu daril qarar, tempat yang akan kekal nanti di akhirat. Allati tuwaffa fiha an-nufus, yang akan ditepati balasannya setiap jiwa, ma'amilat, apa yang diamalkan di dunia ini, min khairin wa syarr. Mereka manusia akan berpindah dari kehidupan dunia pada kehidupan akhirat. Yang nanti di kehidupan akhirat, tuwaffa fiha an-nufus. Di kehidupan akhirat nanti akan ditepati balasan-balasannya. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau kejelekan dibalas kejelekan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka Allah katakan setelahnya, faman zuhziha ay ukhrija anin nar, siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia akan mendapatkan fawz, kebahagiaan, kemenangan yang hakiki. Ay hasala lahul fawzul azim minal azabil alim, artinya dia akan mendapatkan bahagiaan, mendapatkan kemenangan dan selamat dari azab yang besar. Wal wusul ila jannatin na'im, dan akan sampai ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allati fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, akan masuk ke dalam surga yang kekal abadi, yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang bisa dibayangkan. Kenikmatan-kenikmatan yang mala ainun ra'at, yang mata-mata kita belum pernah melihatnya. Wala udunun sami'at, tidak pula ada telinga-telinga yang pernah mendengarkannya. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak terbersit, tidak pernah terbetik di benak-benak manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang tiada tara, kebahagiaan yang tiada bandingnya. Semua kenikmatan, kelezatan yang kamu bayangkan, maka surga lebih daripada itu. Makna mala ainun ra'at, artinya tidak pernah terlihat di mata kita. Kita melihat yang indah-indah, tapi surga lebih indah. Telinga kita mendengar yang masya Allah merdu, indah, dan nanti akan ada yang lebih indah lagi. Demikian pula apa yang terpikir di benak kita, kita membayangkan yang nikmat-nikmat yang indah-indah, sedangkan surga tak terbayangkan, tidak pernah terpikirkan di pikiran-pikiran manusia. Wa mafhumul ayah, yang dipahami dari ayat ini, anna man lam yuzahzah 'anil nar wa yudkhal jannal jannah fa innahu lam yafuz. Maka mafhumnya, siapa yang tidak dihindarkan dari api neraka dan siapa yang tidak dimasukkan dalam surga, berarti dia celaka. Berarti dia lam yafuz, tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan keberhasilan. Bal qad syaqiya syaqa'al abadi, bahkan dia mendapatkan kesengsaraan dengan kesengsaraan yang terus menerus, kekal abadi. Wabtuliya bil adabi sarmadi, dan akan ditimpa bencana adab yang terus menerus, sarmadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, Mafhum maknanya yang dipahami. Mantuk adalah yang tertulis, yang langsung ada pada kalimat-kalimatnya. Maka setiap ayat atau setiap hadis, setiap dalil, setiap ucapan bahkan, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu adalah yang tersurat, mafhum itu yang tersirat. Mantuknya, yang terucap, yang tersurat adalah kalimat faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, dia mendapatkan fauz. Tapi kalau begitu, apa yang tersiratnya? Yang tersirat berarti siapa yang tidak diselamatkan dari neraka dan siapa yang tidak dimasukkan dalam surga, berarti lam yafuz, berarti tidak mendapatkan fauz, tidak mendapatkan keselamatan dan kemenangan, berarti dia celaka, binasa, dia akan kekal dalam azab. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi hadhihi al-ayah isyaratun latifatun ila na'imil barzakh wa 'adzabihi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa dalam ayat ini ada isyarat yang lembut, isyarat yang sangat lembut bahwasanya di sana ada azab kubur, ada azab barzah, dan ada na'im al-barzah. Barzah adalah di alam barzah, di alam kubur. Ada kenikmatan di alam barzah dan ada azab di alam barzah. Dari mana ini? Wallahi kalau pandangan-pandangan ami, orang awam yang tidak berilmu, tidak melihat itu. Di mana ada isyarat tentang masalah azab kubur? Tetapi pandangan para imam, para ulama ketika membaca ayat ini, beliau berkata ada isyarat tentang adanya azab kubur dan siksa kubur dan adanya nikmat kubur. Dari mana beliau melihat? Dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan ditepati dengan pas balasan masing-masing itu nanti yawmal qiyamah. Artinya ada adab-adab sebelum itu, tapi belum dilengkapi, belum sempurna, masih sebagian saja. Kenikmatan yang diberikan masih sebagian, adab yang diberikan masih sebagian. Dari mana dipahami? Dipahami dari kalimat innama tuwaffawna. Adapun nanti ditepatinya dengan wafa'an kamilan nanti yaumul qiyamah. Akan ditepati nanti yaumul qiyamah. Berarti yang sebelumnya masih belum lengkap atau belum seluruhnya. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini isyarat adanya na'imal barzakh wa 'adzabihi. Wa annal amilina yujzauna fi ba'dul jaza, bahwasanya mereka nanti di alam barzah akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan, tetapi bukan seluruhnya. Ba'dul jaza, hanya sebagiannya saja. Mimma amilu, sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Wa yuqaddam lahum unmunaj mimma aslafu, itu didahulukan untuk mereka sebagai unmudaj, sebagai percontohan atau sebagai perwakilan. Mimma aslafu, dari apa yang sudah lewat. Bifahmi hadha min qawli, yufham hadha min qawlihi. Yang demikian dipahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dipahami dari mana? Dari ayat Allah, sesungguhnya akan ditepati persis nanti yaumul qiyamah. Artinya ada balasan-balasan sebelumnya, tetapi belum wafa'an kamilan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Adapun ditepati nanti secara sempurna yaumul qiyamah. Ai tawfiyatal a'malit tammah, yakni penepatan balasan-balasan amalan secara lengkap sempurna. Innama yakunu yawmal qiyamah, sesungguhnya itu nanti yawmal qiyamah. Wa amma maduna dalik, adapun apa yang sebelum hari kiamat, fayakunu fil barzakh, apakah itu di alam kuburnya? Bal qad yakunu qabla dhalika fid dunya, atau bahkan sebelum itu akan ada pula azab, yaitu di dunia. Itu sebagian. Qaulihi ta'ala walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sebagaimana ucapan Allah, dan sungguh kami akan timpakan pada mereka adab yang kecil, bukan adab yang besar, agar mereka mau kembali. Adab yang kecil adab dunia, sedangkan adab al-akbar nanti adab al-akhirah. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Berarti dunia itu, walaupun kadang turun adab atas dosa-dosa mereka, apakah dalam bentuk bencana yang Allah takdirkan dari kejadian-kejadian alam, gempa bumi, banjir, atau gunung meletus, atau apa saja, atau wabah bencana dalam bentuk wabah pandemi dan lain-lainnya. Itu semua sebagai azab atas dosa-dosa mereka, dan itu sebagian. Sebesar apapun azab di dunia, itu adalah azab yang kecil. Kecil, dunal adabil akbar, bukan adab yang besar. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Di dunia, adab itu dibaliknya ada kenikmatan. Kalau adab itu di dunia, di sebaliknya ada sesuatu yang baik. Apa itu? Mengingatkan, menegur, agar kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi kalau sudah di alam barzah dan yaumul qiyamah, maka sudah tidak mungkin lagi kembali, karena pintu taubat sudah ditutup. Berarti isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, adapun ditepatinya nanti yaumul qiyamah, ada kesan apa di sana? Kata Syekh Sa'di dan para ulama ahli tafsir, tersirat di sana dengan isyaratan latifah, dengan isyarat yang lembut, bahwasanya ada balasan-balasan lain sebelum hari kiamat, tetapi itu sebagian, yaitu alam barzakh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, dikatakan faqad faz. Berarti makna kemenangan yang hakiki, makna fauzan aziman, hanya husulul jannah wa salamah minan nar, hanya keberhasilan mendapatkan surga dan keselamatan dari api neraka. Di samping itu semuanya enggak ada yang hakiki. Alhamdulillah saya berhasil mendapatkan rezeki miliar di dunia. Apakah itu fauzan aziman? Dari satu sisi itu keuntungan, tapi sisi lain itu adalah ujian. Bisa jadi pula bencana. Mengapa? Dia akan disibukkan dengan hartanya dari perkara-perkara yang baik dan saleh. Dia akan disibukkan dengan hartanya dari sekian amalan-amalan ibadah. Dia akan disibukkan dengan hartanya dari sekian banyak perkara-perkara yang afdal. Bisa jadi demikian. Bisa jadi pula akan mendukung kebaikan-kebaikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti apa kemenangan yang hakiki? Kemenangan yang hakiki, kalau terbukti apa yang kau miliki di dunia membawa ke dalam jannah dan menyelamatkan dari akhirat, baru dikatakan faqad faz. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannah khairun min ad-dunya wa fiha. Iqra'u in syi'tum faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz." Kata Rasulullah sallam, "Mawdi'u sautin, tempat cambuk salah seorang kalian di dalam surga nanti lebih baik dari dunia dan seisinya." Mawdi' sautin Ini ungkapan perkara yang biasanya dianggap remeh di dunia. Maudhu' shaut, tempat yang hanya cukup untuk cambuk kalian. Di dalam surga tetapi itu khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kalimatnya iqra'u in syi'tum, silakan baca kalau kalian mau. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dia sungguh telah mendapatkan fauz. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diucapkan pula oleh para ulama, qatrah minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, setetes dari surga mengalahkan dunia dan seisinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata ayat yang Nabi suruh untuk baca, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kau mau, ayat ini ayat yang sedang kita bahas. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang selamat dari surga dari neraka dan masuk dalam surga, dia telah mendapatkan fauz. Demikian pula dalam riwayat-riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la maudi'u ahadikum fil jannah. Ini lebih jelas menerangkan maksud yang pertama tadi. Kalau maksud yang pertama tadi masih terkesan tempat meletakkan sabuk, ternyata bukan itu maknanya. Maudi ahadikum fil jannah, kalian mendapatkan satu tempat di dalam surga yang sangat kecilnya dan sempitnya. Artinya dapatnya sedikit, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. La maudi ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, tempat engkau berdiri dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dibacakan oleh beliau, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang masalah siapa yang diselamatkan dari neraka dengan ucapannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu maniyatuhu. Kalau kita ingin mendapatkan yang tadi digambarkan dalam Quran, barang siapa yang ingin zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka, wa udkhila al-jannah, kata Nabi, faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah ketika kematian datang dia dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Hendaklah dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyudrikhu maniyatuhu, hendaklah dia didatangi kematiannya dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Walyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah dia mendatangi manusia dengan sesuatu yang dia suka untuk didatangi dengannya. Catat baik-baik, diingat-ingat, bahwa kalau kita ingin mendapatkan apa yang dikhabarkan dalam ayat ini, yaitu zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, diselamatkan dari neraka dan masukkan dalam surga, hafalkan dua ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Barang siapa ingin mendapatkannya, hendaklah ketika datang kematian dia beriman pada Allah dan hari akhir. Itu satu. Yang kedua, hendaklah datangi manusia, yakni bergaullah dengan manusia dengan sesuatu yang kau suka untuk mereka memperlakukannya kepadamu. Kalau kamu suka disikapi dengan baik, sikapilah manusia dengan baik. Kalau engkau suka dibantu, bantulah orang lain. Kalau engkau suka orang beradab kepadanya, maka hendaklah dia beradab kepadanya. Ayati ilan nas, datangilah manusia, kama yuhibbu an yu'ta ilaih, sebagaimana engkau pun suka didatangi oleh mereka seperti itu. Pergaulilah manusia dengan sesuatu yang kau sukai, mereka pergauli kamu dengan baik. Maka seperti itu pula kamu perlakukan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat pertama, faltudrikhu maniyatuhu, mengingatkan kita pada ayat apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ini juga sama hadis ini. Faltudrikhu maniyatuhu, hendaklah datang kematian dalam keadaan engkau muslimin, dalam keadaan engkau beriman pada Allah dan hari akhir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan Al-Qatadah rahimahullahu taala makna wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Diakhiri dengan kalimat, tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur. Kata Qatadah, mata'ul ghurur mata'un matrukatun aw syakat. Wallahi alladhi la ilaha illa hu an tadmahil an ahliha. Mata'ul ghurur adalah mata, kenikmatan-kenikmatan yang ditinggalkan, yang sebentar lagi, tidak lama, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, tidak lama akan hilang sirna, berpisah dari pemilik-pemiliknya, meninggalkan pemilik-pemiliknya. Ini makna mata'ul ghurur. Apa selanjutnya kata beliau? Fakhudhu min hadzal mata' ta'atan lillah in istata'tum. Maka ambillah dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini dalam rangka taat kepada Allah jika kalian bisa. Wala qaul wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nasla taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.